mula ulama-ulama yang pesisir ngislam ke Demak itu tengah ini, tapi sing pedalaman tidak ada. Akhirnya Sultan Turki jenengi Sultan Muhammad kepikiran golek no ulama sing hebat tenan ngonduduki tengah pedalaman Pulau Jawa, pusat kekuasaan waktu ini ke daerah Kediri. Milo dikirim ulama sing ngalim, sing sekti, sing sanggup ngadepi kekerasannya tanah Jawa. Tanah Jawa namine Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi saking Iran. Medun teng Gunung Tidar, wong Jawa lambene lak kesleo nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi, mula dadine Syekh Subakir. Terus siapa yang akan ngurusi Merapi? Yang akan bernegosiasi dengan penghuni Merapi? Sak durunge dinggoni menungso, sapa sing kudu nyang-nyangan karo sing manggon teng mriki? Mboten enten sing wantun. Akhirnya dikirim ulama saking Maroko sing apal Quran, pondok pesantren jenenge pondok pesantren Al-Quran saking daerah Maghrib. Dikirim teng mriki medun teng turgo mriku. Namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Wong Merapi bingung nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, dadine Syekh Jumadil Kubra. Ayo. Ngawur mawon. Niku sing tugase nyang-nyangan ngriki napa kok sing diutus mriki sing apal Al-Qur'an? Sebab Allah dawuh law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitau khosi amutasyaddi amin khosyatillah. Gunung iki nek diduni Qur'an mesti muni emoh ya Allah mboten. Lho nek Gusti Allah ngendikan ngono berarti gunung iku iso omong. Meng kupinge menungso budek. Gunung nek arep omong asu krungu. Wong menungso kakean mangan asu dadi ora krungu. Lha sakniki lek enten asu halal. Wis krungu dereng Islam sing halal ke asu. Enten teng Solo asu halal. Lha alasane nggih matuk walati khalaqakum mafil ardi jami'a. Tak gawe nang donya nggo sira kabeh. Dibatasi hurimat alaikumul maitatu waddam walamul khinzir wama uhilla li ghairillah. Tak haram no celeng batang getih sembelian sak liyane nganggo asmane Allah. Ning kono nggih ra ono asu. Kanjeng Nabi dawuh ida walakal kalba al ina afam sah bima in waturabin sab amar. Nek ono kirek kok dilat wadah, resi ono nganggo lemah nganggo banyu ping 7. Nek ono jawab, berarti sing najis kan ire, Kyai. Dagine lak mboten. Oh ya wis kuwi. Lengge. Masyaallah. Mula saat ini yang tentang Solo ini kita yang asli sate kirek 100% halal atau yibar yang haram dase soalnya dase gak ada iler lembeng menung saya kudu ngerti manggon tengkri gila simbah ini ku ngerti persis dia caranya nyang-nyangan karo sing manggon tengkri gini sampean ngerasa kakean cangkem orang ngerti ya lo nek sampean ngerti ra mungkin ngarsa dalem sing diutus Simbah Marijan ora mungkin. Napa kok ora ana referendum pemilihan juru kunci Merapi ra ana lan wis budek kabar sing krungu Simbah ngerti. Kapan nyang-nyangan? Kabeh medhun-medhuno aku tak nyang-nyangan sik sapa ngerti hasil. Oh ternyata takdiri Allah luwih gedhe timbangane dongaku. Ya ampun lunga. Lho niku jenenge syuhada. Perang niku ya ngoten wis ngerti kalah tapi ya wis iki nek aku mlayu iya ya wis maju ngerti nek mati ya wis lha iki jenenge syuhada sing mlayu jenenge wong kecil anten gone dhewe dhek lha juru kunci ya aja mlayu juru kunci ya mlayu nek juru kunci mlayu ra mungkin ngarsa dalem niku netok kene iki Simbah ra mungkin nek kira-kira kaya kula krungu gluduk mlayu mboten bakal nanti juru kunci paling kan tadi kondektur dan itu mula masya Allah anten ini bareng kali tengri ini dikhatami Quran terus kali saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir saya Sumadil Kubro terus muridnya digengken teng Jawa Barat namini Sayyid Syamsuddin ken manggon teng daerah Kerawang damel pondok pesantren namini pesantren Kuro tengri konduwe santri namine Syekh Datuk Kahfi damel pondok pesantren Amparan Jati Cirebon duwe anak jenenge Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing Islam kirara santang kian santang anak turun mojo anak turun pajajaran tadi wis didom zaman biyen dadi aja gampang le musyrik-musyrike ora dongi meneng kok.

masjid mau dadi gereja, tapi sing disebar teng tanah Jawa kok menjadi Islam yang paling kuat di dunia hari ini. Iki sebabnya apa? Ya tak kandhani Kang, sebab neng Arab biyen iku digawa neng Eropa padake Arab, gawa neng Afrika padake Arab. Neng kene cocokno karo kebudayaan di sini tanpa merubah prinsip-prinsip Islam. Iku sing darai kuat. Klambi ora perlu kaya wong Arab, wis ngene iki ya wis cukup. Ora perlu jenggoten kaya ngene-ngene. Nah, wong jenggot iku men pun wis pakeane wong Arab. Jubah iki lak kanggone wong Arab. Abu Jahal ya jubahan. Tekan saiki masih copet nek teng Arab jubahan. Nah, ini prinsip-prinsip Islam yang ada di sini dan hari ini membuktikan di sinilah Islam terkuat. Isine ya Simbah Marijan yang ini iki patokane. Apakah Simbah Marijan menyalahi aturan Islam? Sembayange apa terus nek maghrib ping 4? Ben maghrib nggih 3. Duhur nggih 4. Mboten kok terus tawam bae sebab juru kunci Merapi terus wah iki maghrib arep dijepluk tak tambahane ping 20 ora wani. Nah itu kan harus dijelaskan ini loh. Ono panggonane dhewe-dhewe. Begitu didono menungso golek lemah. Jeng didono golek geni wong asale king geni. Ngedono iwak golek banyu. Ngedono sapi goleki wong kinarejo. Soale sapine bar ilang. Medune nggon dhewe-dhewe. Jenengan wong bakul pitik nek teng pasar nggih goleki nggon panggonan titik bakul wortel nggih teng pasar sayur. Bakul wortel kok teng pasar wedhus ya entek dipangan sadu sayure. Anak panggonane dhewe-dhewe. Lah karena sudah ditempati makhluke Allah ana sing manggon teng riku luwe dhisik timbang manungsa, maka ketika manusia hadir belakangan ya sing duwe to. Sing sopan. Amit sewuden ajeng nguyuh ya aja kok nguyuh sak gon-gon. Gek-gek anake dolanan nang ngono manguyuh buntet ngono. Ana katrepe dhewe-dhewe. Segara niku nggone iwak, aja kok terus mrono nggawa puntas. Mati wae. Lho ana nggone dhewe-dhewe. Memang makhluke Allah itu menungso tok apa piye? Menungso pancen hebat tapi tambah suwe tambah dablek. Nanti kula nu sampai patuh begitu tak jelas nopo siti. Lah sak niki niki dadakane katoke pun rada dawa. Jenggote wis mulai ilang. Ya yes, alhamdulillah. Ini lah kaya ngeten iki wau. Tahlil niku bab napa sih? Tahlil iki lak ndongake menungsa sing wis lunga. Pakane seko wis radoyan dikirimi donga. Sebab napa? Sing lunga ruhanine, jasmani sing barang donya empun disareke teng donya. Lah menungsa niki lak meng lim-liman to para rawuh. Sampe niki lak meng lim-liman, menungsa niku wis ana nang rika bareng digawe jin, digawe napa? Jin medun ra dikeki awak, menungsa medun wong dadi khalifah dikeki awak. Awake barang donya. Nabi Adam di awake kek saking lemah. Anak putune Nabi Adam saking panganan sing cemawis teng lemah. Mang pangan sego telo macam kan dioplos kare Allah teng mriki. Sing cair tokno ngarep jenenge wiyo. Sing kasar tokno mburi jenenge tai. Lha napa bahasane masyaallah iki ngeten iki. Masa jenengan mlaku kepidok kuwi kepidok emas ora. Langsung bubuh kepijak tai iki ta. Kula ngaji sak niki blak-blakan soale satri soale umat tambah suwe tambah budak. Ngaji kok alus lintas-lintas tekan omah. Aku meng disani poni tok nggih ya iya. Kak wis blak-blakan mawon. Tambah suwe. Nek cetane ngeten iki medon, leng. Menungso anak putri Nabi Adam awake kon gawe menungso saking saripati makanan di dunia. Mungkin nek petang sasi di dunia ruhani dul. Medon ya. Nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum kowe lali ora nek aku sesuk iki pangeran. Nggih, qalu bala syahidna kula dadi saksine panjenengan iku pangeran. Cemplungke ruhane niku plung teng awak. Medun pertama plung wonten sing aduh panase omahku. Sebab napa? Jasate digawe saka grameh nyolong. kadal. Ana sing digawe saka wedhus nyolong. Mulane kanthi nanya mangano sing apik sebab jasad dibuat dari unsur dunia merupakan saripati panganan itu donya lho kok ademi lah. Lha ya Allah, kula delok wong kinari jas semangat. Meskipun baru diajar ngerti duwe agamane Allah, tenang. Simbah mboten musibah. Simbah pancen pun wayahe bali. Sesuk kapan-kapan sampean ya nyusul. Meng carane siji-siji. Ana sing carane kenek Merapi, ana sing carane cokot tengu. Ana sing carane cokot lamuk, ana sing carane cokot tula, ana sing carane nglekah ning sarjita. Itu macam carane. Lah iku pasrahke pangeran napa. Mati niku biasa, sing penting cetok mati nggo ngopo iki lho. Sing penting cetok mati iki biasa, ning mati nggo ngopo to? Kalau sing mati wis direwangi mlayu-mlayu mati. Niku kan terus ruhani digawe kalih Al, didurno kalih Allah. Nyemplung plung mule manten anyar mangano sing apik. Aja kok manten anyar nyolong kentang. Anake sing dadi saka saripatine kentang. Bahane sing apik, cara gawe ne sing apik. Ngantuk aja gawe anak. Nek ngantuk kan. Ngantuk kok gawe anak. Anak ini lho diulangi di sekolah entek kapur sekilo ra nyantol. Sperma niku kan melewati ruang asam. Gene wong wetok niku asam. Kalau sperma itu dari hasil wong sing ngantuk perjalanane lambat klukik-klukik. Terus mboten panjenengan sing ilmiah. Kula niki cara kitab. Terus mboten cara ilmiah. Nek perjalanan sperma itu lambat klik-klik-klik. Tekan nggon buntute ilang. Lah sperma lak bentuke kaya cebong niku. Tekan kan buntute ilang dadi anak bodoh. Nggih, nek arep nggih anak adus ben anake ora anti air. Anak bocah senengane padu. Nek njaluk napa-napa sadek sak nyetu kok keplembungan saiki. Sayu muser-muser mang takoni le gawe mesti meksa. Niku menungsa. Oh, niki romos. Acangku yo senengane meksa adem-adem. Lah nanti proses itu berjalan 4 bulan dikasih ruhani supaya ruhani ini anteng mula carane wong Merapi diundangno santri undangno kiai ngapat ngapati lihat ma inna ruhaku pitung sasi ken baleni maneh begitu lahir rampung prosesnya Gusti Allah ngelim jasmani kali ruhani dadi lanang napa dadi wedok. Ruhani sing resik saking Allah cawisi panganan jenengane panganan ruhani rupa agama sini sholat, zakat, poso, dikir macam-macam ning niku pahit kabeh. Panganan jasmani enak kabeh, sego enak, telo enak, soto enak, asu enak, enak. Mula kon slek panganan ruhani didoi kalih menung. Menung sebab rane sing enak. Sing jasmani wong bahane donya kudu digedhekke ngangge barang tuh. Donya ruhani sing saking ngriku digedhekke ngangge akhirat ngangge agama. Engkin lawas gelise copot malih kali Allah. Lah, ruhani resik jasmani barang donya didedhekke siji mula kon slet. Wong barang niki donya tangan niki barang donya senengane senengan donya anger karo bokong pengin temek lawan. Tangan santri, tangan kiai, tangan gali podo mawon nek ana bokong pengen demok. Nggih, sing bedake mek siji rime. Nek kiai niku rime cakram. Dadi nek ajenge sep mandeg. Nek wong kinarejane rime tromol. Niku blandang. Tromol niku. Manuk niki barang donya senengane dolan. Meripat barang donya senengane delok sing enak-enak ana wong adus iki delok sapa lagi. Kok sing adus simbah-simbah tinggal lunga. Niki barang donya. Krungu adzan, Allahu Akbar, ruhani tek pengin salat. Bokong gandoli wong barang donya. Sik sik sik sik, sine tenan. Cuangkem gandoli rokok sik. Tekan jero masjid, ya sing gandoli. Allahu Akbar. Inna salat. Ya Allah ruhani ini sholat. Begitu matanya melek biar ngeten iki. Jam 4.

poso haji. Haji ra oleh dirubah senajan niki padang pasir ra oleh terus haji pindah mriki ra. Mula neng ngriku neng bawa karaeng teng Sulawesi. Niku santrine Datuk Ribandang. Datuk Ribandang niku santrine Sunan Ngampel. Ngajar Islam teng kono dipaksa kongkon oleh ngaji oleh haji neng Gunung Bawah Karaeng. Mlono wong Sulawesi ngaji neng Gunung Bawah Karaeng. Panjenengan saking pundi? Sulawesi mboten. Padang. Oh Padang. Wah ada wong Padang masyaallah. Wong Padang iki paling ra iso maca Pancasila. Nek wong Jawa Robil Ngalamin. Robil alim dadi Robil ngalami nek wong Padang lakanudi dadi lakanui. Lha wong Padang itu pernah bermasalah karo Pak Harto, ngasih digebuki karo Pak Harto gara-gara ngecip. Ayo kamu Pancasila. Pancasila diapalkan. Pancasila, cek bintang pesagi limo. Dua, rantai pengikat kuda. Tiga, baringin barambui kribo. Itu yang ada karena dia pengen mendirikan membebaskan dari ampe sapi kilo limo kapas pembesi muko padi pangisi parui ada gitu ya ada gimana ada nengi lah ada kajian ngawunter nengi dulu lah kulo nih banten gue nak kacuan bagus dong aja ngawur mau lo itulah agama. Bahkan Al-Quran yang turun kita pada manusia pun itu bolak-balik dimodifikasi. Quran kawitan medon wong Arab iso maca wong bahasa Arab huruf Arab disebar teng Irak teng Yaman ra iso maca wong Arab gundul. Akhire piye iki rasane diwaca jari Quran? Akhire ana sing nekat tambahi yo tambahi. Tambah opo Kang? Aku sing tambahi. Abdul Aswad Ad-Duali tahun 75 Hijriah nambahi titik-titik nun titik dhuwur bak titik ngisor tak titik lurus tak titik telu. Niku pun tahun 75 Hijriah 70 tahun bar Kanjeng Nabi seda. Disebar male ora iso diwaca wong. Ben titik iki opo? Wong Afrika Utara ora iso maca. Akhirnya tahun 150 Hijriah tekan 200 Hijriah dimodifikasi mali. Bar titik-titik tambahi fathah kasroh doma. Fathah kasroh doma fathaten kasroten. Sing nambahi sinten? Sing nambahi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahi di gurune Imam Syibawi. Dijembarke meneh Quran didom le maca sak geleme wong Jawa le maca Quran. Ya cara Jawa. Kaya sing kula critake meneh nglagokke ya bismillahirrahmanirrahim. Nirofi mau biasane dandang kula nanti tiang Padang lakanudik mboten metu menune lakanui tiang Turki mustaqim dadine mustaqin lho niku wong Bukis Abdurrahman dadi berdua mang. Maka kemudian harus ada ilmu yang bisa menjembatani perbedaan-perbedaan cara baca. Milo terus tahun 250 Hijriah ditulislah sebuah disiplin ilmu jenengane At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Profesor Doktor jenengane Syekh jenenge Abu Ubay Qasim bin Salam nulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Quran didana ana wong edan anggere maca Quran. Jenengane Abdurrahman Al-Mahdi seorang gubernur Asia Tengah di daerah Uzbekistan. Anggere maca Quran gendeng. Maca Quran innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah nguasani apa wae. Wa ma romaita itu romaita walakin allaha roma. Nek sira nyawatke apa-apa dudu sirane Gusti Allah. Diajakne maca ayat sijine innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah ora ngrubah nasibe kaum kecuali kaum iku ngrubah awake dhewe. Lho, iki piye to? Kaum jarane kuwasa, iki kok jare menungso. Ida arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Gusti Allah nek ngersakke napa-napa kun fayakun. Ben salah ben. Top pangeran tetek maca ayat sidine walladzi khalaqas samawati wal ardha fi sitati ayamin. Lho kok 6 dina? Kok jane kun fayakun iki kok 6 dina? Rawani maca Quran akhire kirim surat teng Imam Syafi'i mendino kali Imam Syafi'i dibalesi. Kang maca Qurane ra oleh kaya ngono kuwi kudu ngerti ilmune ana ayat muhkamat. Sak ngisore ayat muhkamat ana ayat mutasyabihat nek neng kono ra ana golek ning hadis golek ning sunah-sunah ana qauliyah pengendikane Kanjeng Nabi ana fi'liyah kelakuane Kanjeng Nabi ana takririyah keputusan-keputusane Kanjeng Nabi Nek nek kono ora ana golek ning kias, dadi nek cara awak dhewe nek ngaji Quran aja pisan-pisan kaya wong duwe TV anyar, colokke ning listrik tegangan tinggi jeblok, kudu nganggo trafo, kudu nganggo stafel, trafo stafel niku ilmune para ulama kula panjenengan sedaya. Lho ngene iki lho ngaji. Jare kula pengin ngaji 6 jam cek kapok. Wah mugi-mugi kula panjenengan sedaya misal barokah. Simbah sing sumare diparingi nikmat kali Allah. Amin. Ingkang kirang nikmate teranten kirang amale ditambahi kali Allah. Amin. Ingkang sampun cemepak amale tambahi luwih enak kali Allah. Kula panjenengan sedaya ingkang badhe nyusul diparingi husnul khotimah. Ati aja. Lho sik kurang sik tak contohke. Enten setunggal mari contone simbah niku enten. Namine Raden Husain. Raden Husain niku santrine Sunan Ngampel. Kakangi Arya Damar, adine Arya Damar, kakangi Raden Fatah. Kali Sunan Ngampel le ngabdiyo ning Majapahit. Jagani Majapahit saka jero. Dipesen ngoten niku dijagani tenanan. Mila begitu pasukan Demak teko dheke melok perang ning arep dhewe. Petuke Kali Sunan Ngudung bapake Sunan Kudus jagani welinge guru niku penting ora kaya saiki. Aja ngono, oh tambah blandang. Lah niku enten jendera Raden Husain. Enten contohnya Mu'ad bin Jabal nek teng mriku. Tetep tenang. Sare ngerti nek urusane karo sing kono. Saiki wis rembukan nek kono wis urusan. Nah, mula saniki nek sing genteni nggih kudu iso ngomong-ngomong kali mriku. Nek ora iso nyang-nyangan kali sing mriku, entuti sae. Kudu iso nyang-nyangan pengen lho. Jenengan aja mlebu relestate Casa Grande. Takoni karo satpam. Ada apa kesini? Anu dolan. Dolan ke tempat siapa? Lah sampean munggah tekan kene ditakoni iki omahku gangger ngopo tekan kene. Aku ono. Masyaallah isine donya niku kathah. Nek lamuk wedine kale lavender, lamuk mang gawake golok ora wedi. Nek niku mang gawake golok ora wedi. Tapi diwacakno donga-donga masyaallah. Oh iya padha islami. Ternyata Allah gawe menungso gawe ujug macam-macam genten sing mesti mesti. Ngeten iki ngelumpuk ngaji kabeh. Angge jaman men sampean ra weruh kecuali juru kunci to. Jaman roh bubar iki mlayu kabeh. Mula Allah dawuh wala taksabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la yasyurun. Aja pisan-pisan sira ngarani wong sing sedo iku sedo. Se urip meng kowe ora dong. Allah ning ngoten niku tekes. Ruhani niku mboten iso mati, ruhani niku tetep bali ngrika. Jasmani niku tugase ngawal ruhani nang donya. Mula mangsangoni. Sangoni. Senajan salat mangsangoni, soalnya iso takok kene bali ngrika salat, Kang. Isih eling aku pangeran. Tesih ya Allah. Ya wis ape. Salat. Nggih ya Allah, tapi ngapunten maghrib tok, oh, parkirmu nggih kono. Salat. Nggih ya Allah, seminggu pisan Jumatan ke parkirmu nggih kono, Kang. Sholat, nggih ya Allah setahun bisa nriyo yo. Parkir pinggir kana. Ana parkir dhewe-dhewe. Sapa sing bali nang Gusti Allah sing gawa syahadat mithqala dzarrati tetep mlebu swarga. Sing penting syahadate aja ilang. Dosane manuk wong manuk barang donya di ngapura Allah. Dosane cangkem wong cangkem barang donya di ngapura Allah. Tapi dosane ruhani sing wis tau kenal Allah neng donya kok ganti pangeran ra di ngapura kali Gusti Allah. Kabeh insya Allah mlebu swarga. Bab mampirin nang neraka pirang tahun ra ngerti. Ya mampir rong cangkem rusuh ngono. Manuk dolan mawon kok. Mampir mampir. Landrine kata Gusti Allah. Wonten jahil, wonten ana kabeh. Sing nang kono kok ana padha wis njeng ngono. Sing tangane tau ngene ya, sesuk guwek isih. Sing tangane tau ngene ya. Sing tau ngene ya padha kabeh. Ayo. Wes dikerayangi dene pun sing penting aja ngasih ganti Gusti Allah. Sahadate aja ilang. Petuk-petuk mlebu swarga. Bab mampir kabeh mampir wis pun. Ana sing mampire bareng Aril. Ana sing mampire bareng Luna Maya. Ana. Lho, mlandrine kata mereke ana jase meneh. Muka-muka kula panjenengan sedaya diparingi anak putu ingkang saleh salihah. Kula panjenengan sedaya saged tetepi agaminipun Allah. Liridha illah li syafaati Rasulillah bi niati doa wa syifa wa salamah wa qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah.